Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan anugerah kepada kita semua. Termasuk pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk kembali berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Jukulus Kalekan, untuk melanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini. Dan perlu teman-teman sekalian ketahui, selama tidak ada pengumuman libur, berarti pengajian kita tetap berjalan ya. Jadi meskipun tidak diumumkan, selama tidak ada pengumuman libur, berarti pengajian tetap ada insyaallah ta'ala. Dan di kesempatan yang lalu kita sampai di halaman 62 ya. Halaman 62. Kita mulai 62. Malam hari ini kita memasuki halaman ke-62. Qala, keduanya berkata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi, keduanya mengatakan wa yasma'una kalamahu, dan manusia atau orang-orang yang beriman mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala kaifa syaa wa kama syaa. Mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala kaifa syaa, dengan tata cara yang Allah kehendaki, wa kama syaa, dan seperti yang Allah kehendaki. Artinya kalamullah itu mengandung suara, ada suara memang kalamullah itu. Dan suara Allah Subhanahu wa taala bisa didengar oleh hamba-hambanya yang beriman. Di kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semua berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ma minkum," tidaklah ada seorang di antara kalian, "ma minkum min ahadin," tidaklah dari kalangan kalian, dari seorang pun, illa, kecuali, sayukallimuhullahu yaumal qiyamati, kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Laisa bainahu, tidak ada antara dia, wa bainahu, dan antara Allah, turjumani, penerjemah. Jadi setiap manusia kelak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak ada penerjemahnya. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun, hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadza itsbatun, hadis ini merupakan bentuk penetapan li kalamillahi subhanahu wa ta'ala, akan adanya kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu, karena dia itu, hadis ini ya, dulu menunjukkan bi sarihi lafzihi, dengan lafad-lafadnya yang jelas dan gamblang, ala anna Allah ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi yatakallamu, dialah yang berbicara binafsihi secara langsung, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hadis itu jika kita baca secara jelas dan gamblang, ia menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sendiri, artinya Allah sendirilah yang berbicara, bukan melalui apa malaikat tidak, tetapi Allah sendirilah yang berbicara pada hari kiamat. Walaisa an tariqi tablighi ghairihi, dan tidak melalui jalan ya penyampaian dengan orang lain. Artinya Allah berbicara itu langsung, tidak melalui perantara. Tidak seperti menitahkan perintahnya ya kepada malaikat misalnya lalu disampaikan kepada hambanya, tidak, tetapi Allah sendirilah yang berbicara. Fahuwa takallama wa yatakallamu mata syaa. Dan Allah itu takallama telah berbicara, wa yatakallamu dan akan berbicara. Mata syaa kapan saja Allah kehendaki. Ya, jadi ada sifat dzatiyah, ada sifat apa namanya? Fi'liyah. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu adalah sifat Allah yang senantiasa ada pada diri Allah terus-terusan, seperti sifat wajah, ya, sifat tangan, kemudian sifat apa ini namanya kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat apa? Dzatiyah. Tapi ada sifat-sifat apa? Fi'liyah, yang sifat itu dilakukan oleh Allah kapan saja Allah menghendakinya. Seperti sifat kalam ya. Kemudian yang lainnya. Fa kalamuhu subhanahu wa ta'ala qadimun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadim. Li'annahu lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Karena Allah itu telah dan senantiasa berbicara. Wala yuqalu asbaha mutakalliman ba'da an lam yakun. Dan tidak dikatakan Allah itu berbicara setelah sebelumnya tidak berbicara. Kalau Allah berbicara setelah sebelumnya tidak berbicara, berarti apa? Kalamullah itu tidak qadim. Berarti Allah itu seperti makhluknya kalau tidak qadim. Seperti kita ini dulu kan enggak bisa bicara toh. Berarti pembicaraan kita itu tidak qadim, tetapi pembicaraan Allah, kalamullah itu qadim. Ya. Kalau manusia tuh dia mengalami fase di mana dia tidak bisa bicara. Kalau Allah enggak. Makanya kalamullah itu qadim. Wa tanazzuluhu haditsun wa takallumuhu aidan hadithun bima'ana annahu yatakallamu mata syaa wa la yuqalu kaifa. Dan turunnya Allah itu hadis ya, wa takallumuhu subhanahu wa ta'ala hadis. Jadi turunnya Allah itu ke langit dunia itu hadis ya, tidak apa namanya, tidak senantiasa qadim, dan pembicaraan Allah itu atau mana aidan hadis. Ya, pembicaraan dengan kalam itu berbeda ya. Kalau kalamullah itu qadim, memang Allah sudah sejak dulu-dulunya itu memang tidak pernah mengalami fase tidak bisa bicara. Tapi apakah Allah berbicara terus-menerus? Kan enggak. Allah berbicara itu kapan saja Allah menghendakinya. Ya, mata syaa wa kaifa syaa. Wala yuqalu kaifa, dan tidak boleh dikatakan bagaimana firman-Nya Allah, bagaimana caranya Allah berbicara, tidak boleh, karena memang Allah tidak menjelaskan proses bagaimana Allah berbicara. Bagaimana Allah berbicara tidak dijelaskan. Maka kita hanya meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat kalam, adapun bagaimana sifat kalamnya Allah kita tidak tahu. Ini adalah pembahasan tentang tauhid asma wa sifat, teman-teman sekalian, dan beberapa waktu ke depan kita akan ya membicarakan masalah ini, masalah asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Kenapa? Karena syaraful ilmi bi syarafil ma'lumi. Kemuliaan suatu ilmu itu berbanding lurus dengan objek yang diilmui. Kemuliaan suatu ilmu berbanding lurus dengan objek yang diilmui. Ya, saya sering menganalogikan ilmu kedokteran manusia dengan kedokteran hewan, mana yang lebih mulia? Tinggal dilihat apa yang dipelajari. Yang dipelajari manusia sama hewan, hewan sama manusia, mulia mana? Mulia manusia. Berarti dalam hal ini kedokteran manusia lebih mulia daripada kedokteran hewan. ilmu akidah itu lebih mulia daripada ilmu yang lain. Kenapa? Karena akidah ini membahas tentang zatnya Allah, tentang nama dan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu adalah zat yang paling mulia. Maka ilmu tentang Allah itu adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak, bila munazi, dengan tanpa ada perselisihan sama sekali. Maka hendaknya kita memiliki perhatian yang penuh, memiliki perhatian yang tinggi terhadap pembahasan-pembahasan akidah, ya utamanya akidah ahli sunnati wal jamaah. Wala yuqalu madama huwa hadithan wa jadidan fahuwa makhluqun, lidhalika yuqalu kalamullahi hadithul ahadi qadimun naw'i. Dan tidak boleh dikatakan madama huwa hadithan wa jadidan, ya selama dia itu baru, ya hadithan itu baru, jadidan ya baru, fahuwa makhluk, maka dia makhluk. Lidhalika yuqalu, maka dikatakan kalamullahu hadithul ahadi. Kalamullah itu adalah sesuatu yang baru dilihat dari pengucapannya. Qadimun naw'i, tapi dari jenisnya kalamullah itu qadim, memang sejak dahulu. Itu semoga dipahami ya. Karena memang bahasa Indonesia ini kurang bisa mewakili istilah-istilah dalam bahasa Arab, enggak bisa mewakili 100%. Oleh karena itu barang siapa ingin memahami ilmu agama ini, tidak ada jalan kecuali dengan mempelajari bahasa Arab dengan sabar, dengan telaten, dan dalam waktu yang lama. Tidak ada lagi belajar bahasa Arab 24 jam langsung bisa. Metode belajar bahasa Arab 3 hari ini untuk apa? Itu emang aina tariqu ilal masjid, di mana jalan menuju masjid? Siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya pernah baca di majalah MOP, media pelajar, tahun 98 97, ada jamaah haji di Indonesia itu naik haji, naik bis, sopirnya orang Arab, AC-nya tuh kenceng sekali, dingin. Itu orang satu bis enggak ada yang bisa bahasa Arab. Ada yang ngomong pakai bahasa Inggris. Suruh matikan AC, sopirnya diem aja enggak ngerti. Lalu ada yang ngomong wan-wan gitu, dikiranya di Indonesia manggil orang Arab itu wan gitu. Wan abut, wan apa gitu. Wan-wan AC ente innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung sopirnya ngerti terus dimatikan AC-nya. Itu kan bahasa Arab horor ya. Al-bardu istighfaro. Dinginnya minta ampun katanya. Dingin kok beristighfar itu enggak ada. Bahasa Arab mengatakan al-bardu syadidun, begitu. Aduh, dingin sekali. Dinginnya minta ampun. Itu terjemahnya dinginnya minta ampun. Al-bardu syadidun bukan al-bardu istighfaro. Dingin itu beristighfar minta ampun bukan. Qadimun nau ili annallaha mutakallimun. Qadimun nau karena Allah itu memang berbicara. Fa kalamuhu qadimun biqidamihi subhanahu wa ta'ala. Maka firmannya Allah itu qadim sesuai dengan kekodiman Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu apa? Yang tidak memiliki awal, dan Allah itu tidak memiliki akhir. Antal awwalu laisa qablaka syai' wa antal akhiru laisa ba'daka syai'. Engkau wahai Allah itu adalah yang maha awal, dan tidak ada sebelum engkau itu sesuatu. Ya Allah itulah yang paling awal, sebelum Allah tidak ada yang melebihi keawalannya Allah. Dan Allah itu maha akhir, dan tidak ada yang apa namanya melebihi keakhirannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan firmannya Allah itu qadim sesuai dengan kekodiman Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Wa hadithul ahad, dan firman Allah itu hadithul ahad, itu dia baru dari sisi ahad, dari sisi satuannya. Maksudnya apa? Ai yatakallamu subhanahu wa ta'ala mata sya'a wa kaifa sya'a. Allah itu berbicara kapan saja dan dengan cara yang Allah kehendaki. Begitu. Maksudnya begini loh, Allah itu sudah memiliki sifat kalam, itu memang sudah sejak dulu kala. Dulu kala itu kapan? Wis aja tekon. Karena Allah itu maha awal, laisa qablahu syai. Ya. Sehingga kalamullah itu qadim. Sudah jadul sejak dulu ya, sudah ada sejak dahulu kala. Tetapi dari sisi ahadnya kalam Allah itu baru. Maksudnya bagaimana? Kan Allah itu enggak senantiasa berbicara terus. Ya kan? Allah itu berbicara kapan saja Allah ingin dan bagaimana Allah ingin Allah berbicara. Seperti itu maksudnya. Ngerti enggak? Berbeda dengan kalamnya manusia. Kalamnya manusia itu tidak qadim. Kenapa? Karena manusia itu dulu pernah melewati fase enggak bisa bicara. Dan kalamnya manusia itu dulu pernah melewati fase kalam manusia itu enggak ada. Lalu menjadi ada. Jadi kalamnya manusia itu hadis. Hadisun nau. Ya, seperti itulah pokoknya. Mudengkarmu, rakarmu. Saya terbatas juga kemampuan saya untuk menjelaskan. Walaisa huwa kama za'amatil asyairatu, dan tidaklah firman Allah itu sebagaimana yang disangka oleh orang-orang asyairah. Min anna kalamallahi la yatajaddadu, bahwasanya kalamullah itu la yatajaddad. Ya, yatajaddad itu secara bahasa artinya update gitu ya. Kalamullah itu tidak baru. Nah, kalau Allah itu berfirman, ya, kemudian tidak berfirman, setelah itu berfirman lagi, bukanlah firman Allah yang kedua ini berarti artinya baru. Baru dari sisi ahadnya, tetapi dia kodim dari sisi nau'nya. Gitu loh maksudnya. Kok ahad nau' iya apa? Sembuh. Ya, maka dari itu belajarlah bahasa Arab. Katabna gaya. Saya itu sudah lama mengajar bahasa Arab, itu ada beberapa penuntut ilmu gayanya luar biasa. Gemblungnya luar biasa. Kenapa gemblung? Lah ustaz aja ngajari katabu. Dia siruh menirukan ini meneng wae, kancane katabu dhek gur meneng ae ngene. Lah ngapa jeleh? Mengaku sering ngono kuwi. Lah saiki tak takon, sering endi kowe karo ustate? Lah ustaz iki mondok wis bertahun-tahun ngantek bengek apa no? Meniren lambene katabu. Iki ngajari kowe ya katabu. Engko pengajiane bubrah, engko bikin pengajian lagi katabu, enggak pernah jeleh lho. Lah kok ente jadi muridnya kok jeleh? Itu namanya gemblong namanya ya. Kalau suruh menirukan, tirukan. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bukan hanya pemahaman, tetapi juga pembiasaan begini. Ada satu kisah penuntut ilmu gemblong. Luar biasa gemblongnya. Tapi karena waktu itu dia jadi guru saya, jadi aku menang wae. Guru bahasa Inggris dia. Saya belajar bahasa Inggris sama dia. Dia ngajari saya bahasa Inggris. Dia itu mengkritisi guru-guru bahasa Arabnya dia dulu. Saya dulu belajar bahasa Arab itu enggak berhasil, tapi bukan karena kesalahan saya. Loh kenapa? Kesalahan guru saya. Loh kok bisa gimana? Lah mosok guru saya itu ngajari saya kan IQ-nya tinggi. Wah. Kira to menus iki ya, gitu. IQ saya tinggi. Kenapa saya dikajari al ustadu jalisun alal kursi? Ayo tirukan. Ustad duduk di atas kursi. Ini kan pelajaran anak TK. Saya enggak butuh seperti ini. Saya itu butuhnya formula, rumus, grammar. Kasih rumus grammar ke saya, kaidah-kaidah nahwu sorab. Cukup, yang lain nanti saya akan praktekkan. Iku wong weng. Dia menyamakan proses belajar bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Dikiranya nek nanti sudah dapat apa? Kaidah-kaidah nahwu sorab itu dia langsung bisa ngomong tartir tur tertor waswis wus wes was gitu. Enggak begitu. Nanti jadinya albardu istighfar gitu nanti. Dinginnya beristighfar minta ampun gitu. Ayo silahkan makan di sini ya, bebas, anggap aja rumah sendiri. Afwan ustaz, ana ghairu ladid katanya. Saya tidak enak ustaz. Lah kalau antum ngomong sama orang Arab afwan ana ghairu ladid, nanti dibales yang mau makan ente siapa? Gitu. Ana ghairu ladid, saya tidak enak gitu. Itu namanya bahasa Arab yang diindonesiakan ya, atau Indonesia diarabkan. Lah nek ngono remuk nanti harimau gitu ya. Dino gelem ya. Harimau kan dino gelem. Matahari moto dino gitu. Ya malah rusak dedel duel gitu. Jadi seorang penuntut ilmu itu di antara faktor keberhasilan dia memiliki sifat tawadhu. Rendah hati di hadapan gurunya. Karena al ilmu harbun minal fatal muta'ali kasaili harbun minal makanil ali. Ilmu itu akan lari dari pemuda yang tinggi hati. sebagaimana air itu lari dari tempat-tempat yang tinggi. Air itu kan mesti ngelender kan, dari tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah. Kalau kita sudah tinggi hati dulu, ilmu itu gak akan mencok, ilmu akan lari dari kita, karena kita menjadi pemuda yang tinggi, tinggi hati. Itu diantara keberkahan. Kalaupun ada wall, teman saya tinggi hati, sombong, tapi juara terus di pondok, itu ilmunya tidak akan berkah ya, tidak bermanfaat bagi dia, tidak bermanfaat juga bagi orang lain. Penuntut ilmu yang baik, dia menghiasi dirinya dengan akhlak para penuntut ilmu, menampakkan perhatian, menampakkan sikap rendah hati di hadapan gurunya. Meskipun dia sudah ngerti, dia tetap disuruh menirukan, tetap menirukan dengan penuh semangat. Dari situlah keberkahan itu muncul. Dan kelak kita juga akan diberikan ya, kalau nanti Allah takdirkan kita jadi ahli ilmu, kita juga akan diberikan murid-murid yang juga berbakti kepada kita. Jadi kalau kita tidak tawadhu di hadapan guru, ya tunggu saja, nanti murid-murid kita juga akan celutaan kepada kita. Al-Imam Muhammad Asy-Syafi'i itu punya murid yang bodoh, namanya Ar-Rabi. Itu. Sampai Rabi ini berputus asa, saya diterangkan sampai berpuluh-puluh kali kok enggak paham. Lalu dinasihati oleh Imam Syafi'i, saya aja sebagai gurumu enggak bosan kok ngajari kamu. Kok kamu kok bosan? Jangan seperti itu. Kemudian karena keikhlasan dan ketawaduan Ar-Rabi ini, Ar-Rabi ini menjadi salah satu murid utamanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di dalam kitab Tadzkiratus Sami'il Mutakallim, Ar-Rabi itu dia tidak berani minum kalau sedang berada di hadapan Asy-Syafi'i, karena saking sungkannya, saking hormatnya kepada gurunya. Kenapa Imam Syafi'i diberi murid yang begitu berbakti kepada beliau? Karena Imam Syafi'i itu dulu waktu dia jadi murid tidak berani membuka kitabnya di hadapan gurunya Imam Malik dengan cara membuka kitab yang menimbulkan suara. Jadi Imam Syafi'i kalau buka kitab di hadapan Imam Malik itu dia pelan-pelan gitu. Khawatir ada gesekan suara di kertasnya itu. Alon-alon gitu. Jangan sampai ada gesekan dan menimbulkan suara yang bisa mengganggu gurunya. Itu baktinya Asy-Syafi'i kepada gurunya Imam Malik bin Anas. Kelak kemudian Imam Syafi'i juga diberi murid yang berbakti kepadanya, yang namanya siapa? Ar-Rabi tadi, yang tidak berani minum di hadapan Imam Asy-Syafi'i. Begitulah para ulama kita memberikan teladan kepada kita di dalam proses mereka menuntut ilmu. Nah, kita lanjutkan. Kalamullah itu menurut persangkaan Asy'ariyah la yatajaddad, ya, tidak update. Innama huwa indahum haditsu nafsin. Tetapi kalamullah itu menurut Asy'ariyah hanya haditsu nafsin. Apa haditsu nafsin? Pembicaraan dalam jiwa. Itu loh. Seperti antum sedang batin itu namanya haditsu nafsi. Ya. Dan tidak ada yang tahu haditsu nafsi. Jin itu enggak ada, tidak mengerti haditsu nafsi. Jin tidak ada. Manusia juga tidak ada yang ngerti, wah, punya indra keenam bisa membaca isi hati. Bohong. Getebus kalau ada orang seperti itu. Jin pun tidak tahu pembicaraan yang ada di hati manusia. Jin itu tidak tahu perkara gaib. Jin itu tidak tahu hal gaib. Dalilnya mana? Dalilnya Al-Quran. Tatkala Nabiullah Sulaiman memimpin proses kerja yang dilakukan oleh bala tentaranya dari kalangan bangsa jin, manusia, ya, dan hewan-hewan. Nabi Sulaiman duduk, ya, bersandarkan pada tongkat. Lalu Nabi Sulaiman wafat. Dan jin-jin yang bekerja itu, hewan-hewan pasukan Nabi Sulaiman yang bekerja, tidak ada yang tahu kalau Sulaiman wafat. Kemudian rayap itu memakan tongkatnya Sulaiman, lalu tongkatnya roboh, Nabi Sulaiman jatuh, barulah jin itu sadar dan tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat. Itu dalil, jin itu enggak bisa tahu perkara gaib. Kalaupun tahu itu hasil apa? Hasil mencuri dari langit. Itu pun jarang. Karena setelah Nabi Muhammad diutus, ada jin terbang ke langit, dia akan dikejar oleh bintang yang akan membunuhnya. Jadi taruhannya nyawa. Jin itu kalau mencuri berita langit, kalau berhasil, dia akan membocorkan berita langit tadi kepada wali-walinya dari kalangan dukun. Tapi tidak gratis. Dukun itu harus jadi hambanya setan dulu, harus melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, kemaksiatan, kemungkaran. baru kemudian jin itu memberi bocoran berita. Makanya kadang-kadang ramalan apa dukun itu terkadang benar, satu yang benar ya, yang seratus keliru dan berisi kedustaan. Seorang yang bijaksana dia akan meninggalkan ya satu kebenaran yang tercampur dengan seratus kedustaan. Khamr itu ya ada manfaatnya, tetapi madharatnya jauh lebih besar, makanya diharamkan, apalagi 100 banding 1 jelas lebih haram lagi. Bima'na anna Allah takallama bihadzal Qur'ani wa bit-Taurati wal Injili wa ghairiha fi nafsihi. Maknanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan Al-Qur'an ini, dengan Taurat, dengan Injil dan kitab yang lainnya, fi nafsihi, di dalam jiwanya Allah. Walam yatajaddad lahu kalamun, dan tidak ada firman Allah yang baru. Li'annahum yarawna anna nuzula kalamillahi Subhanahu wa ta'ala ahadan haditha. Li'annahum, karena mereka itu yarawna, berpendapat, anna nuzula kalamillah, bahwa turunnya kalamullah itu adalah ahadan haditha, adalah apa, ahad dan hadis baru. Wa nisbatu hadzal munazzal ilallahi min nisbati syai'al muhdats al makhluqi ilallah, dan menyematkan ya sesuatu yang turun ini, karena firman Allah kan turun ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka menisbatkan sesuatu yang turun ini ya kepada kalamullah, maksud kalamullah kok diturunkan, kata mereka, min nisbati syai'il muhdatsil makhluq ilallah, itu termasuk menisbatkan sesuatu yang baru, yang makhluk, kepada Allah. Jadi mereka tidak meyakini bahwa Al-Quran itu munazzalun, Al-Quran itu diturunkan. Karena kalau Al-Quran itu diturunkan, berarti kita sedang menisbatkan sesuatu yang bersifat makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah akidahnya orang-orang Asy'ariyah. Faqalu, mereka mengatakan, idzan, kalau begitu, huwa lam yatakallam waqta nuzulihi, Allah itu tidak berfirman tatkala firman itu turun. Innama kana kalaman fi nafsihi, tetapi firman Allah itu hanya berhenti pada jiwanya saja. Dalam rangka apa, teman-teman sekalian? Dalam rangka menolak sifat kalam bagi Allah. Kalau pertemuan yang sudah-sudah kita sampaikan ya, para ahli bidah itu menolak sifat wajah, menolak sifat apa, ketinggian, menolak sifat apa ini namanya, Allah bisa dilihat, kan gitu ya. Nah kali ini mereka menolak sifat kalam bagi Allah. Allah itu tidak berfirman, maksud firman Allah diturunkan ke dunia. Kalau firman Allah diturunkan, berarti kita sedang menisbatkan sesuatu yang muhdats, yang baru, yang makhluk. Yang makhluk itu dinisbatkan kepada Allah, itu tidak mungkin. Jadi Allah enggak berbicara, Allah hanya berbicara di dalam jiwanya saja. Maka pembicaraan Allah itu tidak ada suaranya dan tidak bisa didengar, kata mereka. Sedangkan ahli sunnati wal jamaah, yang mana akidah mereka disepakati oleh seluruh ulama ahli sunnah, dalam hal ini disampaikan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, wa yasma'una kalamahu, dan manusia itu bisa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, mata syaa wa kama syaa, kapan saja dan seperti apa, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bantahan ya bagi sebagian ahli bidah yang mengatakan firman Allah itu tidak ada, firman Allah itu tidak bersuara, padahal di dalam Al-Qur'an disebutkan wa in istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Jika mereka ingin mendengar, kasih kesempatan agar mereka bisa mendengar kalamullah. Berarti kalau bisa didengar itu ada suaranya enggak kalamullah itu? Ada suaranya. Masa Allah bersuara, nek bersuara njur kepiye? Ora usah ditekoni njur kepiye, cukup diimani. Dan suara Allah sesuai dengan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Wa hadhil falsafatu khata'un 'adzim, cara berpikir ini adalah cara berpikir khasnya orang-orang filsafat, orang-orang ahli kalam yang senang muter-muter otak itu loh. Yang kemarin kita sampaikan, oh apa, musik itu adalah setiap suara yang mengandung nada. Ya, jadi kalau kita ngomong itu ada nadanya, maka itu adalah musik. Ya, kipas angin bergerak was-was-was-was itu ada nadanya, berarti kipas angin itu musik. Kalau kamu mengharamkan alat musik, berarti kipas angin haram, kamu enggak boleh ngomong. Itu cara berpikir orang-orang apa? Filsafat kan begitu. Ya. Itu cara berpikir orang-orang ahli filsafat. Dan cara berpikir seperti ini adalah metodenya orang-orang Yunani kuno. Ya, dari kalangan Socrates, Aristoteles, guru besarnya namanya Plato. Kalau kita bukan pengikut Plato, ada enggak orang ngamen bawa suara kipas angin? Ya. Wiki ngopo? Aku iki ngamen kok. Lah ngamen kok ora nggawa alat musik? Wah, ora ngerti goblok iki. Ini musik itu definisinya setiap suara yang mengandung nada. Baru ngono, suara kipas angin iki ra eneng nadane to. Ini alat musik. Dadi aku iki ngamen nggawa kipas angin iki nggawa alat musik. Lah dituthuki wong patang pasar kowe ngono piye to? Bener apa enggak? Jadi kalau kita mengikuti gaya berpikirnya orang-orang ahli kalam itu, kita malah melu-melu edan. Melu-melu orawa, orawa. Kipas angin dibilang musik, suarani wong dibilang musik, orang ngaji Al-Qur'an dibilang musik mengandung nada. Na'udzubillah min dzalik. Nah, termasuk cara berpikir mereka, mereka itu menolak sifat-sifat Allah Ta'ala, menolak sifat kalam, sifat ketinggian bagi Allah. Ahli sunnah menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Ahli sunnah menetapkan apa yang Nabi tetapkan di dalam hadisnya, ya, dan mengimaninya dengan tanpa bertanya bagaimana kalamullah itu, bagaimana turunnya Allah, bagaimana wajahnya Allah, bagaimana kakinya Allah. Jangan tanya. Karena Imam Malik bin Anas sudah memberikan satu kaidah, al-istiwa'u ma'lumun. Al-istiwa itu maklum, tangan itu maklum, kalam itu maklum, ya, kaki itu maklum, wal kaifu majhulun, bagaimana sifatnya Allah kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajibun, mengimani sifat-sifat Allah wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang sifat Allah itu adalah sebuah kebid'ahan di dalam agama. Karena memang para sahabat juga enggak ada yang bertanya seperti itu. Mereka langsung menerima, beriman, sami'na wa ata'na begitu. Hadhihi al-falsafatu khata'un 'adzim. Cara berpikir ala-ala filsafat ini adalah merupakan kekeliruan yang besar. Li'anna ma'addaha anna hadzal Qur'an al-mutajaddida nuzuluhu fi ahdin nubuwati walladhi huwa baina aydina al-an makhluqun. Karena konsekuensi dari omongan mereka itu menyatakan bahwa Al-Qur'an itu al-mutajaddid nuzuluhu, yang senantiasa update turunnya itu, fi ahdin nubuwah, itu hanya ada di zaman nubuwah, ada di zaman nabi, ada di zaman kenabian. Walladhi huwa baina aydina al-an, adapun Al-Qur'an kalamullah yang ada di zaman sekarang ini, makhlukun, adalah merupakan makhluk. Itu konsekuensi rusak dari teori orang-orang ahli filsafat tersebut. Ala anna kaunahu subhanahu wa ta'ala mutakalliman mata sya'a, dan bahwasanya kondisi Allah yang berbicara kapan saja Allah kehendaki, sifatu kamalin, merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah. Kalau ada manusia enggak bisa bicara, itu manusia sempurna apa manusia yang kurang? Kurang kan? Apalagi Allah kok ora iso ngomong itu loh. Menurut persangkaan orang-orang Asy'ariyah itu, Allah enggak punya apa namanya sifat kalam. Kalamnya Allah itu hanya kalamun nafs, pembicaraan dalam jiwa. Allah enggak bisa ngomong secara zahiriah, secara langsung. Lah berarti orang-orang Asy'ariyah itu sedang menyembah Tuhan yang apa? Yang tidak sempurna kan begitu. Hasya wa kalla, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama sabaqa, sebagaimana telah berlalu. Allah memiliki sifat kalam dan itu merupakan sifat kesempurnaan. Fahal yasughu an tatasawwar annaka tatakallam mata syi'ta wallahu ya'jizu an dzalik. Apakah bisa digambarkan kalian itu bisa ngomong kapan saja sementara Allah enggak bisa ngomong? Sementara Allah pembicaraannya hadithun nafsi, hanya omongan di batin. Itu sama saja menuduh Allah itu bisu. Na'udzubillahi min dzalik. Iya. Allah itu enggak punya sifat kalam. Kalamnya Allah adalah hadithun nafsi. Itu sama saja menuduh Allah itu bisu. Kalau ada manusia bisu, itu jelas sifat kekurangan itu. Apalagi Allah kok bisu, itu penghinaan besar-besaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mengikuti cara berpikir, alur berpikirnya orang-orang filsafat itu ruwet. Ya. Semuanya serba ruwet. Semua agama sama, yang penting tujuannya baik. Filsafat itu semuanya kok digulai, apa makna filosofis dari apa ini omongan panjenengan ini? Kenapa kok memilih nama ini? Misalnya dia buka warung mie ayam namanya mie ayam Buto Galio gitu misalnya. Atau es Buto Ijo. Atau bakso pocongan gitu. Waduh, jenenge kok elek-elek toh. Ada bakso setan, ada nasi goreng iblis misalnya. Kok dicari apa makna filosofis gitu? Kok mesti dicari makna filosofis? Makna filosofis itu yang saya pahami ya, wong sing saelek-elek iki iso dadi ketok apik gitu. Apa makna filosofis dari perzinahan itu? Oh, dia adalah simbiosis mutualisme dalam rangka untuk yaitu mensosialisasikan makna dari sebuah gotong royong. Aduh. Remuk-remuk itu. Kok semuanya dicari makna filosofis itu dadel duel nanti. Wong mendem itu juga ada makna filosofisnya nanti. Iya. Jangan sering-sering pakai makna filosofis. Yang baik menurut syariat itu kita yakini baik, yang buruk menurut syariat itu kita yakini sebagai sebuah keburukan, gitu ya. Teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini, karena memang pembahasan poin ini tentang kalamullah ini agak panjang ya, ada beberapa halaman. Kita bagi menjadi dua sesi. Semoga pertemuan berikutnya bisa kita selesaikan pembacaan tentang bab ini. Kemudian sebagaimana biasa, sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca pertanyaan yang telah masuk. Afwan, saya ingin bertanya, jika di hati kita muncul sifat kesombongan, akan tetapi sudah kita lawan semampu kita, apakah kita masih mendapat dosa? Tidak ya. Kalau memang kita sudah melawannya dan berdoa kepada Allah agar disucikan jiwa kita, disucikan hati kita, ya kok ternyata kesombongan itu masih ada, itu kita tetap harus melawan. Selama kita hidup kita tetap harus melawannya dan tidak boleh berhenti. Tapi kalau saya sudah melawan tapi masih ada, saya sudah melawan tapi kemudian kita putus asa, udahlah, enggak usah dilawan, dinikmati aja, ya berarti kita berdosa. Jadi upaya melawan itu harus senantiasa ada selama hayat masih dikandung badan. Kalaupun kemudian kita meninggal dalam keadaan kita sedang melawan kesombongan itu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melawannya kita betul-betul ikhlas karena Allah, mesti kita akan bisa melawannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan kepada dia jalan kami. Jadi kalau sungguh-sungguh mesti gagal, diulangi lagi, gagal, diulangi lagi. Seperti waktu kita berjalan, belajar berjalan dulu. Kalau antum belajar berjalan tiba bluk, setelah itu ragil macarnah, ya ngesot selawase. Bener apa enggak? Naik sepeda kan juga gitu. Nah sepeda tiba bluk, naik lagi tiba bluk. Belajar renang juga begitu. Belajar renang pimpindok lelep terus kapok, ya enggak kan bisa berenang gitu. Aku ngombene, aku anggere belajar renang blending terus ya aku. Ngombene okeh. Akhirnya enggak mau. Saya itu kalau belajar renangnya blending, saya enggak mau berlebih-lebihan. Saya minum itu secukupnya aja. Yo enak dalile yo yoan. Maka selamanya tidak akan bisa. Kemudian yang ketiga, di antara tips melawan kesombongan di dalam, kesombongan itu apa toh disebutkan oleh Nabi, batarul haq, menolak kebenaran. Ada dalil, wah surah. Pokoknya saya enggak suka dengan dalil, enggak cocok dengan keinginan saya. Sombong dia. Sebagaimana Fir'aun. Yang kedua, ghamtun nas, meremehkan manusia. Setiap kali kita melihat orang, wah wong rupane letek ngono nggih bodho. Hah, ya cek mending aku ngene iki ya. Rada ganteng sithik ya toh. Tur ya aku ki elek rada gantenge sithik iki cek rada pinter mletik sithik. Lah nek ngono ki blas ya nak udzubillah. Meremehkan orang. Nah, ketika kita ada pikiran seperti itu, maka kita mengingat-ingat aib-aib kita, dan kita husnudzon kepada orang ini meskipun dia bodoh, barangkali dia itu memiliki sifat tawadhu. Saya pernah melihat tetangga saya, orang ini memang bodoh, orang jadul yang enggak pernah sekolah dan dia sudah tua. Bayangkan ya, saya bertamu ke rumah beliau, ke rumah anaknya beliau, anaknya duduk di kursi, saya duduk di kursi. Karena sikap tawaduknya dia yang luar biasa, itu simbah-simbah itu, dia duduk di depan saya itu deprok tepos gitu loh, seperti sinden itu. Aturi kasugengan nggih Mas. Wah, saya dingonoke aku langsung blosor medhok aku. Lah ini piyai sepuh kok ngene gitu loh. Barangkali seseorang itu memiliki sifat tawaduk yang tidak punya, yang tidak kita miliki. Barangkali orang ini ahli jannah sedangkan ilmu yang kita miliki, tapi kita sombong, kita ahli neraka. Kita mikir-mikir seperti itu ya. Ikut tuh keterangan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan orang Jawa itu karakter aslinya dia suka tawadhu. Nek ndlosor luar biasa. Orang Jawa itu. Enggak usah kula dereke ngangge gerobak kula. Waduh. Arep diracuk iki aku. Ternyata pajero. Waduh. Panas njogo jero. Jadi mobil itu disebut gerobak. Monggo katuran pinarak ten sudung kula. Sudung itu apa? Gubuk loh, antum ngertinya gubuk loh. Setelah saya cek di kamus bahu sastra basa Jawa, sudung itu omah celeng, kandang babi. Jadi orang Jawa itu biasa menyebut rumah miliknya itu kandang babi. Kandang babi ki resik apa lutuk? Lutuk. Monggo pinarak ten omah kula yang wujudnya tuh seperti kandang babi. Ketika kita datang, waduh, lantai 3 omah magrong-magrong. Lah nek kaya ngene wae kandang babi, kandange menungso njur kok apa aku. Iya, seperti itu orang Jawa itu seperti itu. Iya. Pertanyaan disusul ki kok horor. Ya ringkes tapi horor. Jika kita donor ASI dan untuk bayi yang sama yaitu laki-laki, apakah bila menjadi saudara persusuan apa hukum syariatnya? ASI yang menyebabkan adanya pertalian darah itu adalah bayi itu menyusu dengan sampai puas ya, dan dia melepas puting apa namanya yang dia susui itu, melepaskan karena keinginan sendiri, bukan karena urung waruh dicepot gitu. Dia bayi itu menyusu dengan puas ya, dengan 5 kali susuan, maka bayi itu menjadi anak susuan dari ibu yang menyusuinya. Dan anak-anak dari ibu susu tadi itu menjadi saudaranya si bayi. Kalau anaknya ibu susu itu ada yang wanita, kelak ketika dewasa tidak boleh dinikahkan itu, karena statusnya mahram. Itu statusnya mahram. Lah kalau ternyata bayinya itu apa namanya itu laki-laki ya, bayi yang disusui itu laki-laki, kemudian bayinya ibu yang menyusui laki-laki. Ya statusnya gimana? Statusnya mereka adalah saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan. Kalau wanita ya tidak boleh dinikahkan, tapi karena sama laki-laki, konsekuensi hukumnya apa nanti bisa dicek lagi. Hukum saudara laki-laki dengan saudara laki-laki kandungnya itu apa saja hukum syariat itu, maka itu pula yang berlaku kepada saudara sepersusuannya. Tetapi itu tadi apa? Menyusunya sampai 5 kali dengan apa namanya puas ya, Allahu Taala. Apa ini? Tendir, apakah dosa itu termasuk tendir ya bu? Takdir ya. Apakah dosa itu termasuk takdir, dan apakah seseorang yang ditakdirkan berbuat dosa masuk neraka masih bisa merubah takdir tersebut? Apakah dosa itu takdir? Iya, dosa, ibadah, semuanya itu telah ditakdirkan. Kita itu masuk neraka atau masuk surga sudah ditakdirkan. Tapi ada tapinya, kita tidak mengetahui takdirnya kita. Tahu gak besok kita itu akan beramal soleh apa amal buruk? Gak tahu kan? Karena kita tidak tahu, kita punya kewajiban meraih surga itu semaksimal mungkin, berupaya. Dan merupakan kesesatan seseorang itu melakukan perbuatan dosa lalu berdalil dengan takdir. Wih kok mendemi ngopo? Aku mendemi wis takdir. Bener, yang sudah berlalu. kamu masa-masa mendemu yang sudah berlalu itu takdir. Kenapa? Karena sudah terjadi. Tapi yang akan datang itu kan belum terjadi. Jangan dikatakan itu takdir. Lalu pasrah, enggak ada upaya. Wong Allah Nabi mengatakan, "I'malu fakulun muyassarun lima khuliqa lahu." Berusahalah. Manusia itu akan diberikan taufik jika dia berusaha, diberikan kemudahan oleh Allah. Ya. Dalam urusan dosa kok takdir, tapi ketika diuyak kirik enggak mau ngomong takdir. Wong ning kirik apa herder. Kirik herder dhuwure sak meter. Gwedhe telung dina rong dipakani. Antum sedang nongkrong sama temen, kirik itu berlari ingin menggigit. Ayo mlayu dul. Rasah nek takdir rak ya ora dipangan. Apakah begitu? Mesti antum jerantau toh? Mesti antum berusaha toh? Kenapa antum berusaha lari dari anjing? Kenapa tidak berusaha lari dari neraka? Kenapa pasrah dengan takdir? Eh, nek omahmu kobong serah, rasah metu santai wae, Bro. Wayahe mati gosong, Bro. Wayahe selamat engko rak ya udan. Apakah begitu? Mesti antum jerantal, bener enggak? Kenapa jerantal? Untuk menyelamatkan diri dari kebakaran. Kenapa tidak jerantal dari neraka? Kan kita enggak tahu takdir kita seperti apa. Gitu ya. Semoga bisa difahami bagi penanya yang tulisannya cilik-cilik ini. Lembut banget tulisannya. Ora apa-apa, Mas Abiti bolo dhewe kan. Sak cilik guyune dido dhewe. Orang tua berwasiat jangan sampai menjual rumah ini setelah beliau meninggal. Setelah beliau meninggal, apakah kami anaknya boleh menjual rumah tersebut? Jika tidak boleh, sampai kapan wasiat tersebut berlaku? Itu wasiat yang keliru, ya, mengharamkan sesuatu yang halal di dalam agama Islam. Misalnya orang tua memberikan warisan berupa rumah, ya. Saya tanya, menjual rumah itu halal apa haram? Halal toh. Ketika orang tua mengatakan haram, tidak boleh rumah ini dijual, boleh gak kita mentaatinya? Jawabnya tidak. Artinya ketika orang tua sudah meninggal dunia, wasiat itu tidak berlaku karena dia wasiat yang menyelisihi syariat, karena mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Hanya anaknya keliren ngeleh, sementara umahnya gede magrong-magrong, gak ada pekerjaan, misalnya pandemi gak boleh dijual, terus anaknya mati kelaparan, siapa yang dosa? Orang tuanya. Tapi rumah yang gede itu bisa dijual, ya, duitnya bisa dibelikan rumah yang lebih kecil, sisa duitnya bisa gunakan untuk modal berusaha. Setelah bondone oke, bisa beli rumah lagi yang lebih besar. Masalah apa? Manfaat itu. Sehingga wasiat orang tua tadi tidak berlaku lagi ketika mereka sudah meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam. Jika ada orang yang berhutang kepada saya, sudah beberapa lama tidak dilunasi, dan saya sudah mengikhlaskan dalam hati, apakah yang berhutang tersebut sudah lepas dari tanggungan dosa, atau perlu saya nyatakan langsung kepada yang bersangkutan? Iya, dinyatakan langsung loh. Ya, Mas, saya sudah putihkan hutang sampean, sudah saya anggap lunas, mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi saya. Dan itu merupakan amal soleh yang luar biasa sekali banget, nemen. Ya, menganggap lunas. Tetapi menganggap lunasnya itu beda loh, kepepet dengan ikhlas itu beda. Ya. Nah, ikhlas itu memang sejak awal karena wah aku sulit sekali enggak bisa, ya wis enggak usah dilunasi, sudah saya anggap lunas. Tapi kalau kondisinya jane aku ki ya ora ikhlas, lah piye ditukah takih. Ditukah takih mung ya ora iso nyaur piye. Upama iso tak jaluk ning piye dijaluk ya ora iso. Ya wis lah tak ikhlas ki lah iku kepepet. Beda, kadarnya beda, kadar pahalanya beda. Itu juga berpahala, tetapi tentu tidak sama dengan orang yang dari awal sudah mengikhlaskan dan diberitahu. Kenapa? Memasukkan kabar gembira di hati orang yang beriman itu amal soleh juga. Wis dianggap ikhlas kono sing mikir iki bentok yang aduh hutangku jek akeh, kayak besok piye pikirane rekoso akhire lara mati. Sedangkan sudah saya anggap lunas ya. Oh, Masya Allah, matur nuwun, jazakallah khair. Mugi-mugi panjenengan usahane lancar, dadi sugih mlebu swarga. Kan bahagia dia. Alhamdulillah. Kenapa kabar gembira itu tidak kita sampaikan? Sampaikan itu. Kalau memang kita ikhlas, jane aku ora ikhlas wis ben. Nek disaos syukur ora ya wis. Ya itu berpahala, cuman tidak sama kadar pahalanya ya dengan orang yang kedua tadi. kasih tahu ya kepada orang itu supaya dia tidak apa kepikiran lagi, tidak terbebani lagi. Kita dalam keadaan sholat jamaah, kemudian sholat kemudian salah satu jamaah pingsan, mana yang dianjurkan, tetap melanjutkan sholat atau menolong? Atau jika terjadi gempa maupun bencana alam lain, bagaimana tetap melanjutkan sholat atau menyelamatkan diri? Pingsannya itu perlu dirinci. Jika pingsannya itu mengakibatkan sesuatu yang madorot dan bahaya bagi dia, maka kita perlu membatalkan. Contohnya misalnya dia sholatnya itu tepat di belakang tiang itu, dan dia sudah makliut gitu, dan kita tahu kepalanya masih kejebles itu, pojokan itu, dan bisa bentret itu kepalanya, bukan itunya ya, kepalanya bisa bentret, maka kita harus segera sikap membatalkan sholat untuk nyatok ya. Tahu nyatok? Nyatok itu bahasa Indonesia apa? Menyatok gitu ya. Menampani. Menampani ya Jawa Pak. Menangkapi digetrek mburi, polisi menangkap copet, itu menangkap. Itu apa itu? Menyatok ya. Ya dia jatuh langsung kita dengan sikap segera menyatok. Wabil khusus kepalanya ya. Atau kalau tangan kita enggak bisa menjangkau, minimal ndasi kita tendang begitu. Supaya kepalanya tidak kejebles. Boleh enggak menendang kepala itu? Tidak boleh secara asal, tapi dalam rangka menyelamatkan nyawa orang, bukan hanya boleh, harus itu. Karena arep nyatok tangannya ya wis ra tekan yang paling dekat kaki kita, gajul ngono. Supaya tidak bendet sirai. Tapi kalau sekiranya dia itu jatuhnya itu, kan ada orang jatuh pingsan itu semerepet alon-alon. Ada apa enggak? Ada. Jadi semerepet iki boleh enggon gitu loh. Wong semrepet semapet kok golek enggon iki lho iso. Golek enggon penak, enggon nempuk ya ta syukur ning warung soto. Lagi nek semrepet mbok ngomong ngono. Ada sebagian orang semrepetnya itu dia berproses, tidak langsung pet hilang itu enggak, berproses. Ketika dia sudah mulai melemah itu dia langsung golek enggon. Ya, ketika dia langsung jatuh di situ, enggak apa-apa kita melanjutkan sholat, wong dia sudah aman ya ta. Nanti selesai sholat baru kita tangani. Tapi kalau kondisinya itu darurat ya harus segera diselamatkan ya, kita membatalkan sholat. Berkenaan dengan gempa, saya pernah mengirim pertanyaan langsung kepada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala ketika terjadi gempa Lombok itu loh. Itu ada video viral ya, seorang imam gempa gitu dia cuma gojean apa namanya, gojean tembok, makmumnya sudah lari kabeh, imamnya tetap di situ. Kata Syekh boleh seseorang membatalkan sholatnya ya untuk menyelamatkan apa? Menyelamatkan diri. Itu. Dan itu bukan hanya Syekh Ali bin Hasan saja yang berfatwa seperti itu, banyak para ulama sunnah yang lainnya memfatwakan bolehnya seseorang membatalkan sholat ketika terjadi bencana, misalnya banjir atau gempa atau kebakaran, dia boleh membatalkan sholatnya. Kemudian nanti diulangi lagi sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Apakah jodoh itu ada ciri-cirinya? Ciri-ciri secara umum ada, secara khusus wallahu alam ya. Ciri-ciri umum nek sing lanang ya wedok. Itu kan ciri kan. Wong lanang jodohnya lanang itu bukan ciri-ciri ya. Itu ciri-ciri umum seperti itu. Adapun ciri-ciri gaib iki wetone kudu pun ndak ada. Enggak ada. Itu perkara gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saya ini selisih sama istri saya 9 tahun loh. 9 tahun itu berarti ketika saya itu sudah bekerja, dia itu masih SD. Mungkin masih kelas 4, kelas 3 itu. Ketika saya sedang bekerja di Bekasi itu, saya pernah ngomong sama teman saya namanya Kang Sitik dari Trucuk itu. Kang, kira-kira calon bojoku sumbene saiki lagi ngopo ya? Ternyata waktu itu dia kelas 3 SD. Agak gateng apa ya. Ya itulah rahasia ilahi ya. Tidak ada yang kita tahu. Dan enggak terlalu penting juga untuk mengetahui ciri-ciri jodoh. Yang terpenting itu ndang ditembung. Wet-wet sat-set gitu loh. Karena das-das gitu loh. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Ada itu orang nadhor itu, ikhwan itu nadhor, diantar sama temennya. Akhirnya si ikhwan, si akhwannya sudah mau, si ikhwan itu jik ragu-ragu itu gimana ya, gimana ya. Akhirnya malah dipek sing antar nadhor dia itu. Horor, apa horor gue. Iya, jadi akhwat itu biasanya cari mana yang cepat ya. Adapun yang guru menggantung itu tidak suka ya. Jangan tanya ciri-ciri jodoh, langsung cari jodohnya. Gitu. Iki lanang ta iki? Ucapri aku. Waduh. Apakah di akhirat kelak kita berbicara menggunakan bahasa Arab? Bagaimana mengobati hati yang terasa kosong dan kehilangan tujuan? Kata para ulama, iya. Iya. Karena nas-nas yang menceritakan kejadian di akhirat kelak tentang Allah berbicara, mengajak bicara hambanya, kemudian Nabi yang meminta syafaat kepada Allah untuk umatnya, itu semuanya disampaikan dengan bahasa Arab. Konsekuensinya adalah pembicaraan di waktu itu dengan menggunakan apa? Bahasa Arab. Wallahu ta'ala alam. Meskipun tidak ada dalil yang tegas secara jelas bahwasanya nanti di sana adalah bahasa Arab. Yang selanjutnya, mengobati hati yang kosong. Kosong dari tujuan. Itu sebetulnya karena lemahnya iman, teman-teman sekalian. Membuktikan bahwa yang perlu dikasih makan itu bukan hanya raga. Saya yakin si penanya ini mungkin dia badannya sehat ya. Ya, dia bisa datang ke sini berarti kan sehat. Kalaupun loro yang mumet-mumet sidik wajar ini. Tapi secara umum dia sehat. Tapi kenapa hatinya kosong? Itu al-jawab, karena rohaninya dia lapar. Jiwanya lapar, haus. Keimanannya kering, kerontang. Sehingga jiwanya terasa kosong, seperti enggak ada tujuan hidup. Nah, orang seperti ini rentan dikenai was-wasah syaitan. Ya, makanya di dalam surat An-Nas, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswis fi sudurin nas. Setan yang senantiasa melontarkan was-was di dada-dada manusia. Itu sebabnya karena kekosongan hati. Jiwanya kosong, jiwanya kering. Ya, karena keimanan yang lemah. Kenapa? Ada banyak faktor. Saya dosanya saya apa? Loh, jangan begitu, Mas. Kok menungso kok tanya dosa saya apa? Ya Allah, kesalahan saya apa? Banyak dosa kita itu. Kemarin saya menyampaikan pengajian dosa panen pahala di waktu subuh. Disebutkan di sana itu ada hadis. Sebelum manusia tidur, setan itu memberi 3 ikatan pada diri manusia. Setiap satu ikatan, setan mengatakan alaika lailun tawil farqut, wahai jiwa, kamu memiliki malam yang panjang sekali, maka tidurlah. Kalau seorang muslim bangun kemudian dia berdoa, lepas satu ikatan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian ketika dia berwudu, lepas lagi satu ikatan. Ketika dia sholat, maka lepaslah semua ikatan itu. Kadang hati manusia lemah, kering. Lawang betina ditaleni setan, ra tau diculi. Lalu dia mengatakan, dosa saya apa ya Allah? Weh lah bocah. Kok berkata dosa saya apa? Oh, saya yo bangun lalu wudu lalu sholat. Berarti kan masih tersisa satu ikatan. Dan tersisa satu ikatan itu bertahun-tahun, Mas, itu ngefek ke hati kita. Ya. Sehingga tidak ada jalan keluar kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati itu menjadi tenang. Gimana cara memulainya? Saya sudah sering mengatakan zikir yang diajarkan Nabi itu banyak. Koleksilah satu demi satu, apalkan satu diamalkan, kalau sudah terbiasa tambah lagi satu. Ya. Contohnya zikir misalnya bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sudah kulino terbiasa, tambah lagi mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau masuk WC baca bismillah, mau lepas baju baca bismillah. Ringkes kan? Apakah perlu menghafal bismillah lagi? Bismillah kan data atau ada program tahfidz tersendiri untuk menghafalkan bismillah. Lagi menungso maudhu. Bismillah itu kan enggak perlu energi untuk menghafalkannya. Tinggal kita memiliki kemauan apa enggak sebelum minum baca bismillah. Seperti itu, lambat laun kita membiasakan diri dengan berzikir. naik kendaraan baca doa, mau pergi bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Barang siapa baca doa ini maka dia telah dicukupi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi-sisi yang tidak tertangkap oleh kita. Ngerti ini kita ngerti, hatiku kok gersang begini, hatiku kok kering, tidak ada tujuan hidup, kenapa saya merana. Selanjutnya Al-Quran. Dibaca enggak Al-Quran antum itu? Itu merupakan obat hati. Ya, sholat lima waktu, biasakan diri berzikir, ya ada wirid harian Al-Quran, itu nanti akan terasa berat. Iya, berat sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Tapi kalau kita paksa terus, lama-lama jadi nikmat dan kehidupan kita menjadi berbahagia. Saya menyarankan membaca kitabnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang Al-Wasailil Hayatil As-Sa'idah, sarana-sarana untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia. Dan saya tekankan bahwa yang butuh makan bukan hanya raga kita, tapi rohani kita juga butuh makan. Sebetulnya nasihat yang disampaikan mbah-mbah itu sudah bagus itu, ya. Apa itu? Tombo ati iku limo ing wernane, maca Quran angen-angen sak maknane. Terus apa lagi ya? Dikir wengi ingkang suwe, weteng luwe, apa itu?